Salah apa tahun kita jalani cinta nan suci are baku gua mati. Salian ba janji indah kama mungkin nyatonyo janji mainan. Jalani cinta nan suci are